Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Saudara-saudaraku hadirin rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara seafdal-afdal amal yang disyariatkan untuk dilakukan seorang muslim di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran wa tadabburuh, membaca Al-Quran dan juga mentadabburinya. Sebagaimana ini dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di bulan Ramadan. Di antara yang menunjukkan perhatian yang besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran dan juga tentunya perhatian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap firman-Nya, di bulan Ramadan setiap malam datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus di bulan Ramadan. Setiap malam datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Untuk apa malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan dalam hadis, ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada Jibril alaihi salatu wasalam dan menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dan ini setiap malam. Dan di tahun yang terakhir menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyelesaikan dua kali. Yani dua kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hadis tersebut, riwayat ini menunjukkan dorongan bagi kita semuanya untuk memberikan ihtimam, perhatian yang lebih terhadap Al-Quran, qiraatan wa tafsiran wa tadabburan, baik membacanya, membaca tafsirnya, mentadabburi maknanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berusaha membahas salah satu topik yang sangat bermanfaat insyaallah di dalam memahami Al-Quran, yakni pembahasan tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pembahasan ini juga mendapat perhatian penting atau perhatian khusus oleh para ulama. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran ketika kita membacanya, dan sudah berapa banyak kita baca alhamdulillah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita semuanya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita melalui ayat-ayat yang berisi apa? Kisah. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul. Di samping juga ada kisah orang-orang yang soleh, seperti kisah Luqman Al-Hakim, kisah Dzulqarnain, kemudian juga kisah hamba-hamba yang soleh yang lain, Ashabul Kahfi, ya. Di samping ada kisah-kisah para nabi dan para rasul, juga ada qasasu as-salihin, kisah orang-orang saleh, kisah Maryam alaihissalatu wassalam, siddiqah, ya, seorang saleh yang mencapai derajat apa? Siddiq. Ya. Dalam kisah-kisah ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, banyak sekali fawaid yang bisa kita ambil. Dan pada pertemuan yang pertama ini, ya, kita akan membahas beberapa faedah yang bisa kita ambil dari qasasul Quran. Sebelum nanti kita mengambil salah satu contoh dari kisah-kisah Al-Quran, ya, atau beberapa contoh insyaallah taala, mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita di dalam kita memahami ayat-ayat tentang kisah-kisah para nabi dan ar-rasul. Ya. Banyak sekali fawaid, ya. Faedah-faedah dari kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya. Di antara faedah-faedah tersebut, ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, faedah yang pertama, ya, dengan kita membaca qasasul anbiya, dengan kita membaca kisah-kisah para nabi, ya, akan menjadi lebih sempurna dan akan sempurna iman kita kepada para nabi dan rasul. Akan semakin sempurna iman kita kepada nabi dan rasul. Kita mengetahui bersama, ya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mengimani rukun-rukun iman. Dan di antara rukun iman adalah iman kepada siapa? Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda antara orang yang mengimani para nabi dan rasul dengan iman yang global, yang mujmal. Hanya saya beriman Allah telah mengutus nabi dan rasul. Ada nabi yang namanya Nabi Ibrahim, ada nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir dan yang wajib kita ikuti segala gerak-geriknya. Ya, orang yang hanya mengimani secara global berbeda imannya ketika seorang mengetahui secara rinci bagaimana kisah-kisah mereka. Ya. Bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Bagaimana kisah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bagaimana kisah Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tentu berbeda. Ya. Tentu berbeda antara orang yang mengimani, ya, secara mujmal dan tidak banyak mengetahui tentang kisah-kisah mereka dengan orang-orang yang mengetahui kisah-kisah mereka. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita pribadi, ya, berusaha mengenal perjalanan hidup mereka, kisah-kisah mereka. Kemudian juga kita berusaha mengenalkan kisah-kisah mereka kepada anak-anak kita, ya, kepada keluarga kita. Ketika mereka mengenal bagaimana kisah para nabi, para rasul, subhanallah, akan tampak dalam gerak-gerik mereka. Ya. Ketika masa sempit, ketika masa susah, ketika masa musibah, teringat kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ingat kisahnya Nabi Yunus, baik kita atau anak kita. Teringat perjalanan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, di awal dakwah beliau, sampai datang ujian Allah kepada beliau, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Yunus masuk ke dalam apa? Perut ikan. Sempit yang sangat. Di situ sang anak atau diri kita yang mengingat kejadian tadi di kala kita sempit. Ya. Mengingat kejadian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dan di situ ada doa yang juga disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di masa-masa sempit. Doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Yang barang siapa membaca doa ini, Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan dia dari kesempitan hidup. Yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Iya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Qasasul Anbiya, ya, terkait dengan faedah yang pertama ini. Beliau mengatakan, fa innana wa in kunna mu'minina bi jami'il anbiya ala wajhil umumi wal ijmal, فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى الأوصاف وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقها فهذا الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل wa huwa min mawadi ziyadatil iman. Ya. Berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, fa innana, sesungguhnya kita ini, meskipun kita semuanya walhamdulillah telah beriman kepada para nabi dan rasul secara ijmal. Ya, alhamdulillah kita beriman secara apa? Ijmal. Kita telah beriman. Allah mengutus para nabi dan rasul, dan kita tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Semuanya adalah utusan siapa? Allah. La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kita tidak membeda-bedakan salah satu dari nabi-nabi Allah dan rasulnya. Semuanya kita imani. Semuanya kita yakini sebagai nabi dan rasul. Mereka telah menyampaikan apa? Risalah. Kita tidak membeda-bedakan. Kita beriman secara ijmal. Namun kata beliau, meskipun kita telah beriman secara ijmal, namun keimanan kita secara rinci yang diperoleh dengan cara membaca kisah-kisah mereka, sehingga kita bisa mengetahui sifat-sifat mereka yang Allah sifatkan berupa kejujuran mereka yang sempurna, berupa akhlak mereka yang luar biasa, dan apa yang mereka miliki berupa keutamaan, ya, kita akan bertambah keimanannya. Demikian kata Syekh rahimahullah. Ya, jelas akan bertambah keimanannya ketika mengenal bagaimana mereka, sifat mereka, akhlak mereka, kebaikan mereka. Bahkan dikatakan oleh Syekh, kebaikan para nabi, para rasul bukan hanya untuk manusia saja. Kebaikan para nabi dan rasul sampai kepada makhluk yang lain, hayawanat, hewan-hewan. Kebaikan para nabi dan rasul sampai kepada hewan-hewan. Bukan hanya kepada manusia, jangankan kepada manusia. Kepada hewan-hewan saja juga mereka berbuat baik. Dengan apa yang telah mereka sampaikan berupa syariat, untuk kita berbuat baik kepada hayawanat, hewan-hewan. Ya, contoh yang paling dekat yang sering kita dengar, kita saksikan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kebaikan beliau kepada hayawanat? Ya. Pada hewan saja baik. Apalagi kepada manusia, apalagi kepada istri-istri beliau, apalagi kepada anak-anak beliau. Ya. Demikian para nabi dan rasul. Rasul mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada hewan. Ya. Idza dzabhtum fa ahsinud dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wal yurih dhabihatahu wal yahidda wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dhabihatahu. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menyembelih, baiklah dalam kalian menyembelih. Jika kalian membunuh, ya membunuh orang dalam arti yang diizinkan oleh syariat, bunuhlah dengan cara yang baik seperti qisas. Ya. Jika kalian akan menyembelih, maka tajamkanlah apa? Pisau. Ya. Agar sembelihan itu baik. Ya. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan tentang seorang wanita pelacur yang Allah ampuni dosa-dosanya karena dia berbuat baik kepada seekor apa? Anjing. Berbuat baik kepada seekor anjing. Tentunya hal ini ya dengan ajaran dan bimbingan para nabi dan rasul. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan kisah wanita ini kepada kita adalah agar kita berbuat baik kepada hayawanat, kepada hewan. Bukan kisah yang beliau sampaikan tanpa ada faedah, tidak. Beliau ceritakan kisah wanita ini agar kita mencontoh, agar kita berusaha berbuat baik. Ya. Hatta kepada hayawanat. Termasuk kepada apa? Hayawanat. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Betapa besar faedah ini. Ya. Maka di tengah-tengah kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang kisah-kisah mereka, coba kita renungkan tentang sifat-sifat mereka, akhlak-akhlak mereka, ya. Bagaimana muamalah mereka dengan kaumnya, bagaimana muamalah mereka dengan musuh-musuhnya, ya. Di situ akan menjadi sebab tambahan iman pada diri-diri kita insyaallah ta'ala. Ini faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di tentang faedah membaca kisah-kisah para nabi dan rasul. Fa min dzalika anna fi qasasihim taqrirul imani billah wa tauhidihi wa ikhlasil amal lahu wal iman bil yaumil akhir. Taib, wa bayan husni tauhid wa wujubi wa qubhi syirk wa annahu sababul halak fid dunya wal akhirah. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa min dzalik, dan di antara faedah membaca qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul, di situ kita akan mendapatkan ya penetapan iman kepada Allah. Karena dakwah mereka semuanya adalah iman kepada apa? Allah. Jadi kita akan dapatkan bagaimana mereka para nabi dan rasul di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah umatnya menetapkan masalah iman kepada Allah. Wa tauhidihi. Menetapkan tauhid kepada Allah, memerintahkan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan apa? Sesembahan selain Allah, taghut. Seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat rasul. Mereka semuanya sama seruannya, an i'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah apa? Taghut, sesembahan selain Allah. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua para nabi, para rasul, kalau kita melihat kisah-kisah mereka, semuanya sama seruannya. U'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak tahu ada ilah yang lain. Aku tidak mengerti ada sesembahan yang lain yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di tengah kaumnya mengucapkan atau mengajak kaumnya untuk beribadah pada Allah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah, tuflihu, kalian akan apa? Beruntung. Ya. Jadi di dalam kisah-kisah mereka kita akan mendapatkan penetapan iman kepada Allah dan juga penetapan tauhid dengan segala macam jenisnya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat, ya. Dan juga kita akan melihat di dalamnya tentang masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Lihat bagaimana para nabi dan rasul ketika mereka beramal, ketika mereka berdakwah, ya, tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Dan itu mereka ucapkan terang-terangan di hadapan kaumnya, saya tidak membutuhkan upah dari kalian. Nah, pahala kami hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian para nabi dan rasul. Taib. Dan juga kita bisa melihat dalam perjalanan kisah-kisah mereka bagaimana indahnya tauhid. Tauhid adalah sesuatu yang sangat indah. Sebaliknya, dalam kisah-kisah mereka kita juga bisa melihat bagaimana jeleknya apa? Lawan dari tauhid apa? Syirik. Betapa jeleknya syirik. Betapa indahnya tauhid. Ya. Lihat bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada kaumnya, di tengah-tengah kaumnya. Ya. Yang menunjukkan betapa indahnya tauhid dan betapa buruknya syirik. Bagaimana kaumnya bergantung kepada berhala-berhala yang tidak bisa membela dirinya sendiri, tidak bisa. Ingat ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menghancurkan semua apa? Patung-patung yang disembah oleh kaumnya kecuali yang paling besar. Patung yang paling kuat menurut mereka, Tuhan yang paling besar menurut mereka, dibiarkan tetap seperti sedia kala. Ya, alat untuk menghancurkan patung-patung di sekitarnya digantungkan di lehernya. Ya. Dengan maksud adalah apa? Ingin menjelaskan kepada umatnya betapa jeleknya syirik, betapa bodohnya kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, betapa bodohnya kalian beribadah kepada makhluk yang tidak memiliki kekuatan, tidak bisa memberikan manfaat dan madharah. Iya. Subhanallah, datang kaumnya setelah mereka melakukan hari raya, ya, pulang ke tempat peribadatan mereka, kaget Tuhan-Tuhan mereka sudah pada apa? Hancur. Oh, Tuhan-Tuhan kita hancur. Seharusnya kalau berakal sedikit, ya, Tuhan hancur berarti tidak berhak untuk dia apa? Diibadahi. Seharusnya kan demikian. Ya. Tapi malah mau membela Tuhan-Tuhan mereka ini, luar biasa. Membela, Tuhan kan tidak butuh pembelaan. Ya. Kenapa dia bela? Dicari-cari siapa yang melakukan. Nah, ketahuan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ditanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya, Nabi Ibrahim hanya mengatakan, tanyakan yang besar, ini yang melakukan yang besar. Ya. Bukan berdusta, tapi ingin menyebutkan hujjah bagi mereka. Ya. Baik. Mereka pun terdiam, mereka pun tersadar, sebenarnya demikian. Namun subhanallah, syirik yang luar biasa telah melingkupi hati mereka dan menjadikan apa? Hati-hati mereka ini terkunci. Justru malah mereka ingin membunuh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Dan kita akan lihat bagaimana indahnya tauhid. Kalau tadi betapa jeleknya apa? Syirik. Kita akan melihat indahnya tauhid, bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam di tengah kesempitan akan dibunuh oleh kaumnya, dikumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, dinyalakan api sebesar-besarnya sampai manusia tidak bisa mendekat, mendekat saja tidak bisa saking besarnya, sehingga Nabi Ibrahim harus dilemparkan dengan alat. Ya, dilemparkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika itu? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa ini? Tauhid. Ya. Tauhid ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sama seperti kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberikan kecukupan kepadaku kecuali Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan hanya kepada Allah sajalah aku bertawakal, tidak bertawakal kepada yang lain. Disebutkan ada riwayat, meskipun riwayat ini juga perlu dipertanyakan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Kashfus Syubhat, ya, bisa dilihat di situ, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan, datang Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Baik, hal laka min hajah, apakah kamu ada hajat? Kata Ibrahim, adapun kepadamu tidak ada hajat. Ya, hajat saya hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Betapa indahnya tauhid. Ya. Dan betapa buruknya apa? Syirik. Ya. Luar biasa ma'asyiral muslim. Ketika kita baca yang seperti ini, ya, kita akan mendapatkan sekian banyak manfaat. Ya. Tauhid. Ini diantara faedah ketika kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Bagi antum semuanya. Ketika membaca ayat-ayat ini, kita akan melihat bagaimana para nabi, para rasul berusaha, ya, takrir al-iman billah subhanahu wa ta'ala, menetapkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala dalil-dalil yang mereka sebutkan. Dan juga bagaimana mereka menjelaskan tentang buruknya kesyirikan dan betapa indahnya apa? Tauhid. Ini tampak dalam kisah-kisah mereka. Kisah Nabi Ibrahim yang lain juga, ketika beliau berjumpa dengan seorang raja yang zalim. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada sang raja, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata sang raja? Saya juga menghidupkan dan mematikan. Ana uhyi wa umit. Maksudnya demikian, seperti Tuhanmu. Tuhanmu menghidupkan, mematikan, saya juga demikian, menghidupkan, mematikan. Apa bedanya? Demikian maksud sang raja. Ya, dipanggil tawanan, dibunuh, lihat saya mematikan. Ya. Dipanggil tawanan, dilepaskan, lihat saya apa namanya? Menghidupkan. Subhanallah. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam? Ya. Rabku mendatangkan matahari dari sebelah timur. Ya, sekarang coba kamu datangkan matahari dari sebelah apa? Barat. Oh sudah. Ini kan menunjukkan betapa jeleknya syirik. Ya. Betapa jeleknya syirik. Sekarang kalau kita sebutkan hal yang seperti ini kepada orang-orang yang bergantung kepada jimat-jimat, yang bergantung kepada keris, yang bergantung kepada apa? Cincin-cincin. Ya. Jimat-jimat dan yang semisalnya. Tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mendatangkan matahari dari sebelah timur. Coba. Ya. Minta kepada siapa? Ya. Kepada jimat-jimat kamu ini. Untuk mendatangkan apa? Matahari dari sebelah barat. Kan sama saja sebenarnya. Bisa atau tidak? Ya. Kamu lapar, coba kamu minta kepada sesembahan-sesembahan kamu, bisa atau tidak mereka mendatangkan makanan dan minuman? Bisakah mereka menghilangkan musibah yang sedang menimpa suatu negeri? Gunung meledak, meletus, ya. Banjir datang. Apakah bisa ini semuanya menghilangkan itu? Tidak. Seperti itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya, menetapkan tauhid dan membantah apa? Kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang kedua, ya, dari membaca dan mentadabburi kisah-kisah para nabi dan ar-rasul. Kemudian faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, wa fi qasasihim aidan ibratun lil mu'minin yaqtaduna bihim fi jami'i maqamatid din. Tayib. Beliau mengatakan wa fi qasasihim aidan, di dalam kisah-kisah mereka para nabi dan rasul ada ibrah, ada pelajaran lil mukminin, bagi kaum mukminin. Yang dengan ibrah tadi yaqtaduna bihim. Yaqtaduna bihim, kaum mukminin bisa mencontoh, mentauladani mereka, para nabi dan rasul. Fi jami'i maqamatid din, dalam segala kewajiban-kewajiban agama. Ini penting. Dengan membaca kisah-kisah mereka ada apa? Ibrah. Ada pelajaran bagi kaum mukminin. Pelajaran apa maksudnya? Pelajaran yang mereka bisa mencontoh para nabi dan rasul dalam segala kewajiban-kewajiban apa? Agama. Dalam segala kondisi kehidupan. Ya. Dalam segala kondisi apa? Kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan faedah ini dalam surah Yusuf ayat 111, Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka. Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dan para nabi yang lain ada ibrah, ada pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berakal. Ya. Sehingga dengan itu ya mereka bisa mencontoh, mentauladani para nabi dalam segala kewajiban-kewajiban agama. Ya. Taib. Maksudnya dalam segala keadaan. Taib, kita sebutkan beberapa contoh. Ya. Kita bisa mencontoh mereka di dalam mentauhidkan Allah dan dalam beribadah kepadanya. Ini contoh. Bisa mencontoh mereka dalam beribadah kepada Allah dan apa? Mentauhidkan Allah. Baik. Kemudian yang kedua, kita bisa mencontoh mereka fi maqamati dakwah, di dalam berdakwah, dalam berdakwah kepada Allah. Dan juga kita bisa mencontoh mereka ya di saat ada musibah atau kesusahan yang menimpa, dengan melihat bagaimana sifat sabarnya mereka dan kokohnya mereka. Wassabru wassabat inda jami'in nawaib al-muqalliqah al-muqalqil al-muqalliqah. Ya. Sabar dan kokoh dalam segala apa? Perkara yang datang kepada mereka berupa musibah yang membuat goncang kehidupan. Ya. Taib. Sehingga dengan kesabaran itu mereka justru akan mendapatkan ketenangan atau ma'ninah wa as-sukun, ketenangan. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian juga dalam segala gerak-gerik mereka sesungguhnya. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berdakwah, ya, bagaimana mereka bersabar, ya. Wa khususan, secara khusus adalah kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara khusus kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah bukan sesuatu yang asing ya pada diri kita insyaallah taala tentang kisah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perlu diulang-ulang membaca kisah beliau ini. Bagaimana saat beliau, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, masih kecil saja, itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Lahir dalam keadaan yatim, beberapa waktu kemudian meninggal sang ibu, kemudian bagaimana beliau berpindah pengasuhan dari satu pengasuh pada pengasuh yang lain dalam keadaan serba kecukupan, sampai beliau harus mengembalakan apa? Kambing. Ya. Sampai kemudian beliau tumbuh besar, dewasa dalam keadaan dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Rasul menyentuh berhala saja belum pernah. Belum pernah menyentuh berhala. Padahal belum diutus menjadi apa? Rasul. Menyentuh saja tidak. Ya. Anak angkat beliau dulu sebelum datang syariat diharamkannya menisbatkan anak kepada apa? Bapak angkat. Ya. Beliau punya anak angkat yang bernama Zaid. Ya. Ibnu Man? Ibnu Harithah. Ya. Terkenalnya dulu Zaid bin Muhammad. Disebutkan ya suatu saat beliau tawaf di Ka'bah bersama dengan Zaid ini. Zaid akan menyentuh berhala. Rasul melarang, jangan Zaid, ya, jangan kamu sentuh. Ya, ya. Zaid memberikan persaksian Rasul SAW belum pernah menyentuh apa? Berhala sama sekali. Ya. Dijaga fitrahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sampai kemudian bagaimana beliau ditanamkan oleh Allah kecintaan untuk tahannuts, untuk beribadah kepada Allah, tentunya sebatas ilmu yang sampai kepada beliau. Ya. Sebatas ilmu yang sampai kepada beliau. Ya. Dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena beliau tahu siapa Rabbnya, siapa ilahnya. Masih terjaga fitrah beliau. Tentunya beribadah sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Ya. Beliau pergi ke Gua Hira, Zawatil Layali, ya, bermalam di sana beberapa hari. Kalau habis bekal, pulang ke rumah mengambil bekal, terus demikian. Sampai kemudian datang malaikat apa? Jibril alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau awal dakwah? Ini juga pelajaran yang perlu kita lihat. Bagaimana beliau berdakwah kepada keluarganya, berdakwah kepada kaumnya. Ya. Terus bertahap kehidupan beliau. Ya. Menjumpai segala fase kehidupan. Menjumpai segala kondisi dan keadaan. Menjumpai segala model manusia. Ada semua model manusia. Dari orang yang sehat sampai orang yang kurang akalnya. Pernah beliau apa? Jumpai. Dari orang yang paling lembut, paling taat kepada orang yang paling kasar dan paling keras juga beliau dapatkan. Bagaimana beliau bermuamalah dengan orang yang sehat, bermuamalah dengan orang yang sakit, bermuamalah dengan anak-anak kecil. Saat beliau kaya juga ada, yakni lapang. Saat beliau mendapatkan kesusahan juga ada. Ya. Yeah. Semua maqamat ad-din, semua kewajiban-kewajiban agama bisa kita lihat contoh-contohnya dalam kisah-kisah para nabi dan rasul. Wabil khusus, secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ya. Nabi Ayyub alaihi salatu wasallam, yang mungkin akan sampai kisahnya jika ada waktu. Berapa belas tahun beliau merasakan sakit? 15 tahun kurang lebih disebutkan dalam hadis. Ya, kalau tidak salah. Ya. 15 tahun. Sakit. Anak-anaknya meninggal, semuanya. Harta-hartanya, emas, perak, semuanya juga apa? Musnah. Tidak ada yang tersisa kecuali siapa? Istrinya. Dan masih ada saudaranya yang selalu menjenguk di waktu pagi dan petang. Dijauhi oleh manusia. Karena sakit yang menimpa tubuh beliau. Ayyub alaihi salatu wassalam. Belasan tahun dijauhi oleh manusia. Mendapatkan musibah yang seperti ini. Sama sekali tidak pernah mengeluh kepada manusia. Sama sekali tidak pernah mengeluh kepada manusia. Ya. Ya, tidak seperti kita, ya. Puasa sebentar saja sudah ngeluh, ya kan. Coba antum hitung berapa kali mengeluh kepada sang istri atau kepada bapak. Ngelih teman, ya. Terutama hari-hari yang pertama. Ya. Hari-hari yang pertama. Hari-hari nanti sudah hampir lebaran ngeluh lagi, nah, belum punya baju baru, kan begitu. Lain keluhannya, ya. Ya. Nisa sedang cerita diri saya dan antum semuanya sama kan demikian, ya. Ya, kalau kita tidak baru tidak masalah. Kalau anak-anak kita kadang ya kan nangis ya kan. Ya, kalau kita masih santai-santai saja, anak-anak kita ini kadang. Ya. Ala kulli hal, ya. Demikian kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam. Di mana mereka apa namanya adalah orang-orang yang di setiap sisi-sisi kehidupan mereka bisa menghadapi dengan yang paling baiknya. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berdakwah kepada manusia, di dalam sabar menghadapi musibah dan segala apa, ya, kesusahan hidup. Ini faedah yang ketiga. Yakni ada di dalam kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran-pelajaran yang dengannya kita bisa mencontoh dan mentauladani mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Di antara faedah yang juga bisa kita ambil, ya. Faedah yang tidak bisa dan tidak boleh kita remehkan, yang keempat, ya. Ada ibroh yang sangat besar di samping tadi secara umum ada ibroh. Yang keempat ada ibroh secara khusus yang perlu kita lihat dan perlu kita perhatikan, bahwasanya ternyata, ya, agama para nabi para rasul, dakwah para nabi para rasul semuanya apa? Sama. Kita akan simpulkan demikian ketika kita baca kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kita baca kisah Nabi Musa, kita baca kisah Nabi Syuaib, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, Nabi Ismail, semua nabi dan rasul, subhanallah, kita dapatkan ternyata usul dakwah mereka, pokok dakwah mereka apa? Sama. Tayyib. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di wa fiha aydan ibrah liittifaqihim ala dinin wahidin wa usulin wahidatin wa da'watin ila kulli khalq ila kulli khuluqin jamilin wa amalin salihin wa islahin wa zajrihim an kulli ma yubadu dhalik. Ada ibrah yang penting yang tidak boleh kita remehkan. Ternyata mereka para nabi dan rasul ittafaqa, ya, bersepakat ala dinin wahidin, di atas satu agama, wa usulin wahidatin, dan satu pokok yang sama, wa da'watin, dan semuanya berdakwah kepada semua akhlak yang baik. Jadi tidak ada yang dakwahnya beda, semuanya dakwahnya sama, mengajak manusia untuk memiliki akhlak yang apa? Yang baik. Wa amalin salih, dan untuk beramal saleh, memiliki akhlak yang baik untuk beramal saleh dan untuk melakukan islah, perbaikan. Ya. Taib. Dan juga dakwahnya sama semuanya, zajrihim an kulli ma yudadu dhalik. Ya. Semuanya memerintahkan dan memberikan peringatan kepada manusia agar meninggalkan lawan dari ini semuanya. Meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, ya, meninggalkan ifsad fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Coba kita lihat contoh, ya, di antara kesamaan dakwah Nabi dan Rasul. Nabi Syuaib, ya, di tengah-tengah kaumnya, ya, berdakwah kepada kaumnya agar mereka tidak mengurangi timbangan. Ya. Karena di antara kejelekan kaumnya Nabi Syuaib adalah mengurangi timbangan. Ya. Ya. Yang kusunal mikyal, ya, mengurangi apa? Timbangan dan takaran. Dikurangi. Kalau timbangan, ya, dikurangi timbangannya, takarannya dikurangi apa? Takarannya. Bukan karena miskin. Kaumnya Nabi Syuaib adalah orang-orang yang kaya raya, subhanallah. Dibukakan segala pintu apa nama? Namanya kebaikan. Orangnya kaya-kaya. Para pedagang yang berhasil. Ya. Namun mereka tetap saja melakukan apa? Penipuan ini. Kalau yang melakukan orang miskin masih mending. Dosa besar tapi masih mending. Kalau yang melakukan apa? Ya. Orang miskin. Mungkin karena butuh. Ya. Tapi kalau yang melakukan orang-orang kaya, ya, dosanya berlipat lagi. Ya. Baik. Kalau seorang pemuda berzina, ya, ini dosa besar. Ini masih mending jika dibandingkan orang yang sudah apa? Sudah tua renta, ya, sudah tidak punya kekuatan, masih saja apa? Berzina. Wah, ini dosanya berlipat ganda dalam hadis disebutkan. Lebih daripada apa? Ya. Kalau orang kaya sombong, ya, wajar. Maksudnya wajar di sini bukan berarti apa? Boleh, ini dosa besar. Ya. Kesombongan seberat darah saja tidak bisa masuk surga. Apalagi kesombongan yang besar. Tapi kalau orang sudah miskin, ya, sandalnya saja capek terbalik, ya kan? Yang satu merah, satu hijau, ya kan? Ya. Baik. Bajunya saja robek-robek combang-camping, ya kan? Tapi ini gambaran saja, ya kan? Baik. Masih sombong. Wah, ini terlaluan ini. Ya. Baik. Kaumnya Nabi Syuaib demikian. Ya. Kaumnya Nabi Syuaib demikian. Ya. Allah memberikan kebaikan bagi mereka. Namun mereka tetap saja melakukan apa? Ya. Mengurangi timbangan dan takaran. Ya. Dilarang oleh Nabi Syuaib, di samping juga dilarang untuk melakukan perbuatan syirik. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama atau tidak? Sama. Persis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di tengah-tengah pasar. Allahu a'lam, mendapatkan wahyu dari Allah. Mendekat kepada sebuah apa? Kepada sebuah warung lah, atau pedagang korma. Subhanallah, bagus sekali korma itu, ditumpuk bagian atas. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ke dalam apa? Gundukan korma ini. Ternyata di dalamnya apa? Basah dan jelek-jelek. Ya. Ya. Rasul mengatakan, ya fulan, kenapa engkau tidak jadikan yang jelek-jelek ini di atas agar orang bisa melihat? Ya. Jangan kurangi timbangan, jangan apa? Ya, kurangi hak manusia. Ya. Kemudian Rasul mengatakan kalimat yang masyhur, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, ya, berbuat ghis, tidak tulus dalam bermuamalah dengan kaum muslimin, falaysa minna. Ya, bukanlah dari golongan kami. Jauh zamannya antara Nabi Syuaib dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dakwahnya apa? Sama dari sisi akhlak. Kalau dari sisi akidah sama tadi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus para nabi dan rasul pada masing-masing umat dengan seruan yang sama, an ibudullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan tinggalkanlah apa? Tagut, sesembahan selain Allah. Akhlak juga demikian. Ya. Bermuamalah juga demikian, sama. Ya. Dan ini subhanallah akan menjadikan kita bahagia. Ternyata kita tidak sendiri. Ya. Mungkin di tengah masyarakat kita, kita sendiri. Ya. Di tengah-tengah orang bergantung kepada kuburan, ya. Bergantung kepada apa namanya? Ya, orang-orang yang gaib, ya, bergantung kepada dukun-dukun dan seterusnya. Allah berikan kita nikmat tauhid luar biasa. Alhamdulillah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari ini, ikhwan. Ya. Hendaknya kita selalu dan sering kita duduk merenungkan betapa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan kita remehkan. Ya. Terkadang hanya karena kita diberi cobaan-cobaan duniawi, lupa dengan nikmat yang sangat besar ini. Ya. Coba renungkan betapa besar nikmat Allah ini. Apalagi ketika kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, ternyata mereka sama. Dakwah mereka sama. Saya tidak sendirian. Saya bersama dengan para nabi, saya bersama dengan Nabi Syuaib, saya bersama dengan dan seterusnya. Kalau antum berada di tengah pasar, ya mungkin antum sendiri di tengah-tengah manusia melakukan apa? Penipuan-penipuan. Ya. Antum pernah beli kacang, ya, kacang brul itu loh. Ya, saya pernah beli kacang, saya pikir kacang semua, ternyata di dalamnya banyak batu-batu. Ya. Batunya bukan batu hitam, batu merah sama seperti apa? Kacang. Waduh, ini luar biasa. Ya. Lumayan kalau sak karung ditambah dua genggam ini sudah berapa? Ya. Berapa keuntungan? Ya. Baik. Belum lagi beras. Oplosan beras itu bukan suatu hal yang apa? Ya. Yang asing. Ya. Oplosan beras, ya. Oplosan apa namanya? Bensin, ya. Baik. Pernah kita naik motor dengan seorang ikhwan, ya. Berhenti. Waktu itu bensin kalau enggak salah sekitar 5.000 lebih. Ini dia menjual 4.500. Ya. Wah, mungkin orang ini melihat kita pakai peci jadi enggak berani nipu. Ya kan. Ya. Dijual 4.500 sajalah. Karena mungkin sudah ada apa? Campuran, ya. Ya, yes, kita sudah merasa ini kok murah sekali bensinnya kan. Ya. Baik. Dipakai ternyata yang seharusnya bensin itu misalnya berapa kilo, ini separuhnya atau sekian sudah habis. Nah. Ya, berarti memang ini sudah campuran. Tapi orang ini mungkin agak baik karena harganya diturunkan dari apa? Dari aslinya, ya. Ya, subhanallah. Ya. Di tengah-tengah mungkin kita sebutkan di sini, mungkin ketika kita berusaha berdagang, ya. Teman-teman kita mungkin kita ingatkan enggak mau. Kita sendiri kadang berat juga, ya. Tapi ketika kita membaca kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, ya, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita tidak sendiri, dan yang bersama kita adalah siapa? Para nabi, para rasul, ya. Menjadi bahagia seorang muslim, ya. Ini hikmah yang tidak boleh kita sia-siakan, yaitu kita akan mendapatkan mereka, para nabi dan rasul, ternyata yattafiquna ala dinin wahid, bersepakat di atas agama yang satu, wa ala usulin wahidah, di atas pokok-pokok yang satu juga, dan semuanya sama, mengajak manusia untuk memiliki akhlak yang baik dan memerintahkan umatnya untuk menjauhi akhlak-akhlak yang apa? Yang buruk. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian faedah yang kelima, ya. Di antara faedah-faedah kita membaca Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dan para rasul, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, wa fiha aydan min al-fawaid al-fiqhiyah wal ahkam asy-syar'iyyah wal asrar wal asrar wal asrar al-hakimah syai'un 'adzim la ghina li kulli talib ilmin anha. Di antara faedah-faedah dan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul, adalah kita dapatkan faedah-faedah fikih. Ya. Ilmu fikih kita dapatkan, dan juga hukum-hukum syariat, ya. Hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat, ya. Rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang sangat mendalam, yang sangat besar, yang kita semuanya membutuhkan. La ghina li kulli talibi ilmin, setiap penuntut ilmu sangat-sangat membutuhkan. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Ada hukum-hukum di dalam kisah-kisah para nabi dan rasul. Seperti contoh misalnya tentang masalah nazar. Ya, nazar. Nazar ini ternyata ada juga pada kaum yang telah lalu. Ya. Ya. Bukan hanya nazar pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hukum-hukum nazar yang bisa kita ambil dalam kisah-kisah yang telah lalu. Ya, bagaimana kisahnya ibunya ibunya Maryam, ya. Ya. Taib, ibunya Maryam ya ketika hamil, ya, mengandung. Taib, bernazar ya. Bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang ada di perutnya, ya, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang saya kandung nanti, ya, kalau lahir, ya, akan saya jadikan sebagai orang yang berkhidmah kepada Baitul Maqdis. Baik. Jadi sudah dinazarkan anak ini, saya bernazar kepada Allah, nazar kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Nazar kepada Allah. Ya. Saya bernazar apa yang ada dalam perut saya ini, ya, nanti akan saya jadikan sebagai khadimah atau sebagai khadim, sebagai orang yang apa? Berkhidmah kepada apa? Baitul Maqdis, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disangka yang ada di dalam perut adalah laki-laki. Ya. Ternyata setelah lahir apa? Wanita. Ya. Taib. Rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at. Walaysa dhakaru kal unsa. Wa inni sammaituha Maryam. Ya. Taib. Ketika melahirkan, ternyata yang lahir adalah apa? Wanita. Dan memang wanita beda dengan apa? Laki-laki. Walaysa dzakaru kal unsa. Ya. Kemudian kami beri nama anak ini dengan apa? Maryam. Baik. Apakah sang ibu melaksanakan nazarnya? Iya, melaksanakan nazarnya. Iya. Walaupun tidak sesuai dengan persangkaan. Ya. Kalau laki-laki berkhidmah kuat, tapi ini wanita. Tapi saya sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar ini harus dipenuhi. Maka dipenuhilah nazar sang ibu. Ya. Dan Imran ketika itu sudah meninggal dunia. Ya. Sehingga manusia berebut untuk memelihara Maryam. Siapa yang akan memelihara Maryam? Imran adalah pemuka Bani Israel. Orang yang soleh. Orang yang sangat terkemuka. Orang yang sangat dihormati. Sehingga pantas semuanya berebut untuk memelihara siapa? Maryam. Semua berebut untuk memelihara Maryam. Ya. Semuanya kepingin memelihara Maryam. Bayi yang atau anak yang yatim ini. Ya. Taib. Allah memberikan kebaikan kepada Maryam. Ya. Diadakan undian, ternyata jatuh kepada siapa? Nabi Zakaria, subhanallah. Ya. Dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memelihara Maryam adalah siapa? Nabi Zakaria. Ya. Ini kan bentuk pemeliharaan Allah kepada seorang anak. Kita tidak tahu suatu saat kita punya anak masih kecil dengan kita mati. Allahu Akbar. Kalau bukan Allah yang menjaga mereka, siapa lagi yang menjaga mereka? Anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak kita yang masih lemah. Ya. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ini juga di antara faedah penting. Ketika sang bapak, yakni Imran, ya, adalah orang yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga sang anak, dijaga atau tidak? Dijaga, ya. Dijaga sang anak, ya. Dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memelihara sang anak ini adalah siapa? Seorang nabi, Zakaria, ya. Ini juga diantara yang bisa kita ambil, ada rahasia-rahasia yang sangat sangat lembut yang dibutuhkan oleh apa? Oleh kita sebagai thalibul ilmi, ya. Ada hukum fikih di situ tentang masalah nazar, ya. Nazar ditunaikan oleh sang ibu, ya. Dipeliharalah Maryam oleh Nabi Zakaria dengan pemeliharaan yang baik, dengan pemeliharaan yang tentunya sempurna, ya, dari seorang nabi. Tumbuhlah Maryam alaihi salatu wasalam atau Maryam dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, dan ada tempat untuk ibadah khusus, yakni mihrabnya siapa? Maryam alaihi salatu wasalam. Di situ beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai besarnya, ya. Dan dilanjutkan kisah bagaimana datangnya malaikat Jibril alaihi salatu wasalam dalam bentuk manusia yang sempurna, ya, mengabarkan tentang akan hamilnya siapa? Maryam, ya. Dan seterusnya sampai akhir kisah lahirlah Nabi Isa dan seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita lihat di sini ada hukum fikih seperti disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, minal fawaidil fikhiyah fiha aidan, dalam kisah-kisah para nabi dan rasul ada apa? Al fawaid al fikhiyah, faedah-faedah fikih, wal ahkam asy-syar'iyyah, dan hukum-hukum syariat. Salat, zakat, ini sudah ada sejak zaman dulu. Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, dan seterusnya. Dan juga ada al-asrar al-hukmiyah, atau rahasia-rahasia hukum, atau rahasia-rahasia yang sangat bermanfaat bagi setiap thalibul ilmi. Faedah-faedah yang sangat berharga seperti yang telah kita sebutkan di antaranya tadi, ya, bagaimana akibat ketika seorang soleh dan juga beribadah kepada Allah, Allah akan jaga bukan hanya dirinya namun juga anak-anaknya. Persis seperti kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Khidir ketika masuk di sebuah kampung, di sebuah negeri, ada rumah yang hampir roboh, kemudian dia apa? Diperbaiki. Ternyata punya siapa? Ya, punya anak apa? Dua orang anak yatim. Dua orang anak yatim. Ini belum balik. Anak yatim apa sih kekuatannya? Lemah anak ini. Rumah hampir roboh, yatim enggak bisa memperbaiki. Tenaganya juga enggak bisa, hartanya juga dia tidak ada. Ternyata ada harta yang telah disimpan oleh Allah di bawah apa? Di bawah rumah ini, dan memang Allah jaga untuk sang anak ini. Ya. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini faedah yang kelima. Ya. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di yang keenam, beliau mengatakan wa fiha aywan minal wa'dhi wat tadhkiri wat targhibi wat tarhibi wal faraj ba'da syiddah wa taysiril umur ba'da ta'assuriha wa husnil awaqibi al musyahadah fi hadhihi ad-dar wa husnis sana'i wal mahabbati fi qulubil khalqi. Ya. Ma fihi zadun lil muttaqin wa surur lil 'abidin wa salwatun lil mahzunin wa mawa'idh lil mu'minin. Baik, beliau menutup dengan faedah ini. Ya, di samping faedah yang lain, beliau mengatakan sungguh di dalam kisah-kisah mereka para nabi dan rasul ada wa'ad wa tadzkir, ada peringatan. Ya, ada peringatan yang bisa kita ambil. Ada dorongan, motivasi, dan ada ancaman yang bisa kita apa? Dapatkan. Kita bisa melihat adanya pertolongan Allah ketika kesempitan datang. Wal faraj ba'da syiddah, ada pertolongan sesudah apa? Kesempitan. Ada kemudahan sesudah kesusahan. Ada akibat yang baik bagi orang-orang yang beriman yang disaksikan langsung di dunia. Di dunia ada akibat baik yang langsung disaksikan. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Ya. Semuanya ini adalah bekal bagi kaum mukminin. Akan menjadi bekal bagi kita ketika kita membaca, mentadaburi kisah-kisah mereka. Wa surur, dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beribadah. Betul. Akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan juga hiburan bagi orang-orang yang sedih. Ya, kita mungkin sering sedih atau kadang sedih. Baca kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Taib, terhibur, bisa hilang sedih itu dengan membaca kisah apa? Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ya, kita kehilangan anak misalnya, meninggal anak saya. Coba baca kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Baca kisah itu. Ya, dengan tadabur bagaimana kisah yang menimpa siapa? Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam. Menjadi hiburan bagi kita. Ya. Taib. Dan ini semuanya adalah bekal bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, oleh karena itu harus kita fahami bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an bukan hanya sekedar kisah yang diucapkan. Kata beliau, "Falaisal maqsudu min qasasihim an takuna faqat samran." Maka sama sekali maksud dari kisah-kisah mereka bukan hanya sekedar apa namanya? Dongeng malam saja. Ya. Dongeng pengantar tidur, bukan. Wa innamal gharadul a'zamu minha an takuna tadhkiran wa ibaran. Namun sesungguhnya tujuan yang paling besar dari kisah-kisah mereka para nabi dan rasul adalah apa? Agar bisa menjadi tadhkiran, pengingat bagi kita, wa ibaran, dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita apa? Ambil. Ya. Demikian beliau ringkaskan beberapa faedah-faedah yang sangat bermanfaat, ya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal di dalam kita membaca Al-Qur'an. Karena sepanjang kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan apa? Kisah-kisah mereka. Ya. Dan hampir setiap surat itu ada apa? Kisahnya. Sampai surat-surat yang pendek. Ya. Dalam Juz Amma. Ya. Taib. Kisah-kisah banyak sekali. Walaupun hanya satu ayat, walaupun dua ayat. Tapi mengingatkan kita tentang kisah-kisah itu. Ya. Ya. Kisah Nabi Saleh alaihi salatu wasalam dan kaumnya. Kisah Fir'aun. Ya. Ashabul Hijr atau Ashabul Ukhdud, ya, dan seterusnya dari kisah-kisah yang disebutkan, walaupun hanya apa namanya, ya, satu ayat, dua ayat, tiga ayat, tapi ini semuanya kisah, ya, yang perlu kita renungkan. Dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita bisa mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk kita membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa, sebagai obat bagi diri kita yang sakit ini. Ya, betapa banyak penyakit yang ada dalam hati kita. Sakit berupa kesombongan, sakit berupa hasad, atau mungkin benih-benih kenifakan, atau sakit-sakit yang lain. Ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang betapa banyak kita lakukan. Ini semuanya akan terobati biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca Al-Qur'an, mentadabburi ayat-ayatnya yang mulia, membaca ayat-ayatnya yang agung, yang ini bukan dari lisan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukanlah ini dari lisan Nabi Muhammad SAW, namun itu adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, muqaddimah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.